Bahagia singgul singgul saya, berakun semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku tak mampu. Bahagia singgul singgul saya, berakun saya tambah sayang. Rasaku singgul. Okay.